Konsultasi Syariah. Arti penting harta dalam Islam. Bismillah. Islam sangat menghargai apapun yang bermanfaat bagi manusia, termasuk diantaranya harta. Di antara buktinya, bisa kita lihat dalam kajian seputar darurat al-khams, yaitu lima hal yang mendesak, yang menjadi maqasid as-syariah, yaitu tujuan dasar syariah. Di antara lima hal itu adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Karena itu, harta dalam Islam tidak boleh disia-siakan. Hanya saja, yang perlu kita pahami, anjuran menghargai harta tidak sama dengan motivasi mengejar harta dan dunia. Bisa saja seseorang mengejar harta, namun di saat yang sama, dia menggunakan harta itu untuk pemborosan yang sia-sia. Dan bahkan, kebanyakan mereka yang rakus dunia, hartanya untuk dihamburkan untuk kehidupan glamor yang sia-sia. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana semangat Islam dalam menghargai harta. 1. Harta disebut al-khair. Al-khair secara bahasa artinya kebaikan. Dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebut harta dengan sebutan al-khair. Di antaranya, firman Allah Ta'ala, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ yang artinya, manusia itu terhadap harta sangat rakus. Quran Surat Al-Adiyat, ayat 8. Juga firman Allah Ta'ala, Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan ilwasiyyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Yang artinya, diwajibkan kalian apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan khair, yaitu harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 180. Ibnu Abdul Bar mengatakan, Al-khair di sini maknanya adalah harta. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam tafsir ini, At-Tamhid. Kemudian Ibnu Abdul Bar menyebutkan 4 ayat lainnya dalam Al-Quran yang menyebut harta dengan al-khair. 2 ayat di atas, lalu Quran Surat Sad, ayat 32, dan Quran Surat An-Nur, ayat 33. Mengapa disebut al-khair? Khair artinya baik. Lawannya syar, yang artinya keburukan. Sehingga, jangan sampai karena salah dalam menggunakannya, al-khair berubah menjadi asyar. Menurut Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadir Al-Usul, harta pada asalnya merupakan pendukung bagi para hamba untuk urusan agama mereka. Dengan harta, mereka bisa sholat, puasa, zakat, atau sedekah. Fisik tidak bisa tegak kecuali dengan harta. Amal anggota badan hanya bisa terlaksana dengan harta. Karena itu, harta dengan semua karakter yang kita sebutkan layak untuk disebut al-khair, karena banyak kebaikan bisa terlaksana dengan harta. Nawadir al-usul. 2. Harta disebut mal Allah, yaitu harta dari Allah. Allah perintahkan agar kita membantu orang yang membutuhkan harta, terutama budak yang ingin merdeka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ yang artinya, berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Quran Surat An-Nur, ayat 33. Allah menyebut harta dalam ayat di atas dengan mal Allah atau harta Allah, agar kita memahami bahwa harta itu amanah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga jangan sampai harta itu disia-siakan. 3. Orang bodoh menurut Al-Quran, yaitu mereka yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Allah melarang kita memberikan harta kepada orang bodoh, meskipun itu miliknya. Sehingga bagi orang bodoh, harta itu harus ada yang menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang bodoh harta mereka yang dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Quran Surat An-Nisa, ayat 5. Disebut sufaha atau bodoh karena belum sempurna akalnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Sehingga orang kaya yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar, dia termasuk kategori bodoh menurut Al-Quran. 4. Larangan israf dan tabdzir. Allah menyebut pelaku tabdzir sebagai temannya setan. Dan Allah tidak mencintai orang yang suka israf atau boros. Allah berfirman, yang artinya, janganlah melakukan tindakan tabdzir, sesungguhnya para mubadzir itu temannya setan. Quran Surat Al-Isra, ayat 26-27. Allah juga berfirman, yang artinya, janganlah bersikap boros, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang boros. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Apa beda israf atau boros dengan tabdzir? Kesimpulan Ibnu Abidin, al-israf menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Sedangkan tabdzir menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Hasyiah Ibnu Abidin. Anda makan dengan hidangan berlebihan, itu israf. Sementara ketika Anda menggunakan harta untuk maksiat, itu tabdzir. 5. Penggunaan harta akan dihisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa harta akan dihisab. Tidak hanya dihisab bagaimana cara mendapatkannya, tapi juga dihisab terkait bagaimana cara menggunakannya. Anda bisa menjamin harta yang Anda dapatkan halal, tapi itu belum cukup. Ada tugas kedua, yaitu bagaimana menggunakan harta itu untuk sesuatu yang benar. Dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah." Yang artinya, kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang beberapa hal, di antaranya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan statusnya hasan. 6. Maksimalkan untuk mendukung takwa. Harta ketika dipegang oleh orang yang tidak memiliki takwa bisa berpotensi bahaya. Karena itu, beliau menyarankan siapa yang siap kaya harus siap bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqallah." Yang artinya, tidak masalah adanya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Bahkan sampai pun ketika kita hendak memberikan harta ke orang lain, upayakan memilih orang yang bertakwa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashhab illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Yang artinya, jangan mengambil teman dekat kecuali orang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa kita dilarang memberi makan orang yang tidak bertakwa. Kita boleh memberikan makan orang kafir, sebagaimana Allah memuji muslim yang memberi makan tawanan. Dan tawanan bagi para sahabat adalah orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka memberi makanan yang paling dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Lalu apa makna hadis ini? Sebagian ulama, seperti Imam Ibnu Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan yang lainnya, memahami. Maksud dari hadis ini adalah berbanyaklah berteman dekat dengan orang yang bertakwa. Karena ketika hartamu lari keluar, penerimaannya adalah kawan dekatmu. Ketika yang menerima harta kita adalah orang yang rajin menghafal Al-Quran, maka harta yang kita berikan kepada mereka akan berubah menjadi amalan hafalan Al-Quran. Demikian pula ketika harta itu kita berikan kepada orang soleh lainnya. Demikian, Allahu A'lam.